Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin summa ma ba'd. Fa insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari kitab tauhid, dan kita sampai pada bab ma ja'a fi himayatil mustafa. Jinabat tauhid wa saddahu kulla tariqin yusilu ila syirk. Riwayat-riwayat yang datang tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara tauhid dan menutup pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, sampai sini ya. Baik. Bab ini masih ada hubungannya dengan bab yang sebelumnya. Bab ini masih ada hubungannya dengan bab sebelumnya, yaitu tentang ghulu, sifat yang melampaui batas dari sang hamba menjadikan seorang makhluk pada tempat khalik, menjadikan tempat hamba ke tempat pencipta. Hamba yang tidak boleh diibadahi, dia tempatkan di tempatnya pencipta. Dia dudukkan pada tempat yang salah, sehingga dia beribadah kepada hamba tadi sebagaimana ibadahnya dia terhadap sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh terkadang sampai menjadikan mereka sebagai berhala-berhala yang disembah selain Allah. Taib. Kayaknya sudah ini ya. Allah alam. Kalau berulang tinggal disampaikan. Tandanya soalnya di sini. Tapi perasaan ini bab ini sudah kita baca. Wallahu alam. La ba'sa murojaah. Semakin diulang semakin dimengerti dan dipahami. Jadi ilmu itu dengan diulang. Ya. Sebagaimana seseorang yang cinta dengan uang, semakin diberi tiap hari semakin senang. Demikian juga ilmu, semakin diulang semakin cinta. Tidak ada orang yang bosan dengan uang karena cinta. Demikian juga tidak ada orang yang bosan dengan ilmu karena cinta. Orang yang bosan dengan ilmu ya berarti sudah tidak cinta dengan ilmu. Wallahu ta'ala alam. Tidak apa-apa, kita lanjutkan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam selain melarang kesyirikan, Rasul pun menunjukkan pada kita jalan menuju kesyirikan dan dilarang. Ini termasuk kesempurnaan cara dalam berdakwah. Di samping kita melarang hal-hal yang ditentukan, kita juga harus menutup jalan-jalan yang mengarah kepada perkara tadi, sehingga sempurna. Jangan sampai kita hanya melarang puncak tetapi jalannya tidak kita tutup. Ya, ini akan membahayakan. Ini akan membahayakan. Tetapi kalau kita melarang puncaknya, maka tutuplah jalan-jalannya, sehingga orang tidak tersesat, sehingga seorang tidak salah jalan menuju jalan yang terlarang tersebut. Ini termasuk daripada kesempurnaan dakwah yang diemban oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain melarang kesyirikan, menjaga ketauhidan, beliau juga melarang menutup pintu-pintu yang mengarahkan kepada setiap jalan yang menuju kepada kesyirikan. Wa qaulullah ta'ala, kemudian beliau membawakan sebuah ayat di bawah judul yang beliau sebutkan, wa laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau sudah dibahas tuh perasaan mau mengucapkan lagi kayak bimbang-bimbang ragu. Siapa yang mencatat? Tentang masalah masjid yang dibangun di atas kuburan sudah? Hah? Sudah ya? Ini babnya sekarang. Hah? Masalah ziarah. Ya, ini masih ada hubungannya dengan kemarin. Jadi saling bersambung. Kemarin terakhir hadis yang kita ambil, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah melaknat para wanita yang pergi ke kuburan untuk ziarah. Ya. Nah, berarti bab sebelumnya. Naam, kita pada bab ini berarti. Naam. Memang masih ada kaitannya bab ini dengan bab sebelumnya. Berarti tidak berulang. Nabasa. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari jiwa kalian, dari diri kalian. Jadi utusan yang diutus kepada kalian itu dari golongan bangsa kalian dan bukan dari golongan bangsa malaikat atau bukan dari bangsa jin. Ya. Tidak seperti yang dituduhkan oleh kaum musyrikin yang mereka mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan kalau seandainya rasul itu ada pasti dari kalangan malaikat. Tidak mungkin rasul kok jalan-jalan di pasar. Tidak mungkin rasul kok menggembala kambing. Tidak mungkin rasul kok transaksi jual beli. Ya, kalau seandainya dia benar seorang rasul, pasti dari kalangan malaikat. Tetapi ayat ini Allah naskan sebagai bantahan kepada orang-orang musyrik bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu adalah bangsa manusia dari golongan kalian. Sebagai bentuk kesempurnaan seorang utusan yang diutus dari bangsa mereka, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan pun adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh manusia secara keumuman. Ya, beda hukumnya kalau seandainya Rasul itu dari bangsa malaikat, tampaknya secara sekilas betul. Ya, kalau seandainya utusan itu dari bangsa malaikat, ini akan lebih apa memberikan thiqah, kepercayaan yang sangat. Atau urusan utusan dari bangsa jin yang bisa menghilang, yang bisa sekian dan sekian, tampaknya secara teori lebih masuk akal dan lebih diterima karena ini memiliki kelebihan di atas orang lain. Ya, mampu berpindah tempat secara sekejap, mampu menghilang ya dengan kedipan mata. Kalau rasul tidak mampu, harusnya kalau malaikat dari mereka. Secara retorika logika memang betul, tetapi secara makna kalau kita mau mengulas kembali, justru itu merupakan ya pemahaman yang salah. Sekarang kita bandingkan kebiasaan manusia dengan kebiasaan siapa? Malaikat. Malaikat tidak makan sebagaimana kita makan. Taib. Malaikat tidak tidur sebagaimana kita tidur. Malaikat tidak bekerja sebagaimana kita bekerja. Malaikat tidak bermuamalah jual beli bagaimana kita bangsa manusia membutuhkan jual beli dan muamalah. Kalau seandainya malaikat dari bangsa malaikat, sungguh sangat memberatkan bagi manusia. dan memberatkan bagi malaikat tadi. Kenapa? Karena harus mencontohkan setiap apa yang dikerjakan manusia sementara dia tidak mengerjakan. Ya, dari sisi makanan, dari sisi muamalah, dari sisi munakahah, saling menikah. Malaikat tidak menikah sebagaimana manusia menikah. Bagaimana malaikat bisa mencontohkan kepada ya bangsa manusia tata cara pernikahan yang sahih sementara mereka tidak menikah? Ini kalau kita mau kembali menengok, merinci bahwasannya Allah SWT itu maha tahu kenapa utusan diutus dari bangsa manusia. Sungguh Rasul itu dari bangsa kalian manusia, dari diri kalian ya manusia, bukan dari bangsa jin maupun apa malaikat. Ya, Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara buang hajat yang paling sepele. Malaikat kita tidak tahu apakah mereka buang hajat atau tidak. Kalau seandainya utusan dari bangsa malaikat, kita tidak akan tahu bagaimana adat, budaya, etika, syariat buang hajat. Kalau seandainya utusan dari malaikat. Nah, bagaimana adab dalam buang air kecil, bagaimana adab dalam buang air besar, kita tidak pernah tahu, tidak pernah lihat malaikat melakukannya. Ya, sungguh sangat memberatkan bagi kita apa manusia. Taib. Ini faedah yang ada dalam ayat ini. Qala At-Taubah ayat yang ke-28. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kubura. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti pekuburan. Wala taj'alu qabri 'idan, dan jangan kau jadikan kuburanku sebagai perayaan. Wa sallu 'alayya, dan ucapkanlah shalawat atasku. Fa inna shalatakum tablughuni haitsu kuntum. Sesungguhnya shalawat kalian yang kalian ucapkan akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud hadis ini dalam sunannya dengan sanad yang bagus. Wa ruwatuhu thiqatun, dan para pembawa hadis ini semuanya terpercaya. Ini dalil yang berikutnya yang beliau bawakan di bawah bab yang beliau sampaikan tadi. Apa babnya? Babnya adalah menerangkan bagaimana Nabi menjaga tauhid dan menutup pintu-pintu kesyirikan. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis yang akan kita terapkan sesuai dengan bab yang beliau bawakan. Hadis yang pertama ini kita akan jelaskan dari Abu Hurairah, seorang rawi yang pada masa tuanya menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala beliau ketika itu berumur 60 tahun. Tetapi waktu ya yang beliau pakai barokah, beliau menempati peringkat pertama terbanyak dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Hurairah yang namanya berselisih para ulama siapa, tetapi dikuatkan beliau bernama Abdurrahman ibn Sakhrin. Nama beliau Abdurrahmani ibn Sakhrin. Kenapa kok yang terkenal kunyahnya? Ya kunyah, nama yang naam disyariatkan dalam Islam adalah nama kebanggaan bangsa Arab. Seseorang dipanggil dengan nama anaknya. Taib. Jadi beliau itu bernama Abdurrahman ibn Sakhrin, tetapi terkenal dengan kunyah. Apa itu nama kunyah? Nama kunyah itu nama yang diawali dengan Abun atau Ummun. Abu Fulan atau Ummu Fulan. Abu Abdillah atau Ummu Abdillah. Taib. Ini namanya kunyah. Dan kunyah termasuk perkara yang disunnahkan dalam Islam. Maka kata Rasul, takannau, ambillah nama-nama kunyah untuk kalian sebelum gelar lakob menimpa kalian. Biasanya kalau orang itu gak pakai kunyah, gak memiliki nama kehormatan, biasanya lakob-lakob yang sering kita dengar. Ya, seorang dilakopi dengan lakob, dengan gelar-gelar yang jelek. Kan seperti itu biasanya. ya, dikelari dengan pincang, dikelari dengan apa gepeng, dikelari dengan sekian dan sekian, itu apa namanya Pak? Lakop. Nah biasanya kalau tidak punya kunyah maka lakop ini akan mendahuluinya. Ya peyang, gepeng, misalkan ini apa lakop? Ya gelar-gelar jelek ini akan menimpa kalian kalau seandainya kalian tidak memiliki nama kunyah. Taib. Tetapi ini enggak wajib, hukumnya enggak wajib, tetapi sunnah saja. Kita punya alhamdulillah, enggak punya pun tidak diwajibkan dan tidak dituntut. Beliau berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hadis yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan hadis marfu. Yang mengucapkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura, janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti pekuburan. Jangan engkau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya bagaimana? Apakah maksudnya rumah kita tidak boleh kita tanam di dalamnya orang meninggal? Atau dengan makna lain, rumah kita tidak boleh sunyi dari zikir kepada Allah. Ini mengandung dua makna. Jangan engkau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Jadi apabila salah satu anggota keluarga meninggal, jangan engkau kubur di dalam rumah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan. Jangan engkau kosongkan rumahmu dari banyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau kuburan itu sunyi, senyap, tidak ada kehidupan, tidak ada zikir, tidak ada baca Quran, tidak ada sholat. Jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan. Maknanya, engkau tidak pernah sholat di rumahmu, engkau tidak pernah zikir di rumahmu, engkau tidak pernah ibadah, baca Quran dan lain sebagainya di rumahmu, sehingga rumahmu sehingga rumahmu tadi seperti kuburan. Ini makna yang kedua. Dan yang semakna yang kita sampaikan ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya. Nah, dilarang kita memendam orang mati di rumah kita, ini makna sesuai dengan konteks. Taib, adapun makna yang lain yang terkandung dalam lafaz ini yang kita sampaikan yang kedua tadi. Kemudian beliau memberikan sebuah faedah di sini. Kalau seandainya makna yang pertama, tidak boleh kita memendam orang yang meninggal di rumah kita, entah itu istri, anak atau anggota keluarga. Terus bagaimana dengan kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau meninggal dikubur di mana? Di kamar Aisyah. Bagaimana dengan ini? Berarti bertentangan. Ya, hadis mengatakan jangan engkau kubur orang mati di rumahmu. Sementara Nabi sendiri ternyata kuburannya di kamar istrinya. Di kamar Naam istrinya yang mana itu adalah rumah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi terkadang sebagian daripada hadis itu menurut kita ternyata bertolak belakang. Nabi mengatakan A, kok perbuatannya seakan-akan apa? B, bagaimana sisi tawafuknya, bagaimana sisi penyatuannya? Ya, terkadang kalau kita tidak mengkaji Al-Quran, tidak mengkaji sunnah di hadapan para ulama, terkadang kita akan bingung. Ya, terkadang kita akan apa? Bingung di dalam menyatukan setiap daripada nas yang tampaknya secara zahir itu bertentangan. Dan ini banyak terjadi. Ini banyak apa terjadi seperti di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan petunjuk kepada siapapun. Tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Ayat ini menafikan secara apa? Kontekstual. Nabi tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang dia cintai, siapapun. Di dalam ayat yang lain disebutkan, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh-sungguh mampu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Satu sisi dinafikan petunjuk, sisi yang lain ternyata ditetapkan pada Nabi betul petunjuk. Terus bagaimana? Maka di sini dalam ayat ini khususnya bahwasanya Nabi tidak mampu memberikan petunjuk ilham, hidayah itu tidak bisa, bukan di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidayah ilham, ditunjuk ini jadi Muslim, ini jadi apa? Mukmin, ini jadi muhsin, nggak mampu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang hanya mampu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah yang dia emban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Ini hidayah. Ya, hidayatul bayani wal irsyad, hidayah penjelasan dan bimbingan. Nabi mampu membimbing, Nabi mampu mencontohkan, tetapi Nabi tidak bisa apa namanya memberikan ilham hati kepada ya orang-orang yang dia cintai. Demikian juga hadis ini. Bagaimana? Maka disebutkan oleh beliau, "Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dufina fi dhihi li sababain." Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumahnya karena dua sebab. Apa sebab yang pertama? Apa yang disebutkan oleh Aisyah istrinya, ibunda kaum mukminin, mengatakan annahu khasyya an yuttakhada masjida. Nabi takut kalau seandainya kuburannya dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, kuburannya akan dijadikan sebagai masjid, tempat untuk sujud, karena dia anggap tempat yang memiliki apa? Karomah. Ya, sekelas orang yang diwalikan saja habis kuburannya, ya diinjak-injak habis kuburannya dijadikan setiap malam Jumat perayaan, apalagi sekelas Rasul, ya, sekelas ya wali, ya sekelas wali saja yang kita tidak tahu kejelasan mereka wali atau bukan, ya ini saja ya dicari di mana-mana, apalagi kalau seandainya kuburan Rasul di luar, maka ini apa ditakutkan. Wa qala ba'dul ulama, kata beliau, sebagian para ulama berkata, al-murad bila taj'alu buyutakum kubura, yang diinginkan dengan ucapan Nabi, jangan engkau jadikan kuburan ya rumahmu seperti kuburan, yaitu la taj'aluha mithlul kubur, jangan engkau jadikan seperti makna kuburan, tidak sholat, tidak zikir. Naam, ini sebagian maknanya. Dan beliau berkata, wa kullal ma'nayaini sahih, kedua makna ini sahih, jangan engkau kubur orang yang meninggal di rumahmu, ya, tetapi kuburlah orang yang meninggal dari keluargamu di pekuburan kaum muslimin. Ini yang dibiasakan dari adat kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kenapa? Walianahu idza dufina fi baitihi, kata beliau, kalau seandainya ada orang meninggal kemudian ditanam, dikubur di rumahnya, fa innahu rubbama yakunu wasilatan ila syirki, bisa jadi kadang-kadang kuburan tadi menjadi wasilah kepada kesyirikan. Ya, mbahnya yang dikubur di pekuburan kaum muslimin saja setiap hari didatangi, dimintai barokah, ya, dimintai restu, dimintai ya doa. Bagaimana kalau seandainya kuburannya di dalam rumahnya, seandainya kuburannya di mana, di pekarangannya, ini akan menjadikan wasilah-wasilah kesyirikan. Kalau dia selamat, nggak tahu nanti anaknya. Kalau anaknya selamat, ya kita juga nggak tahu bagaimana nasib cucunya. Kalau cucunya selamat, kita juga nggak tahu bagaimana nasib apa cicitnya. Ya, kenapa? Karena ini wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Taib. Apalagi kalau seandainya rumah tadi nanti dijual, ya kemudian mau dikemanakan kuburannya? Kalau seandainya harus bagi waris, warisan harus dibagi-bagi antar anaknya, ya yang satunya menginginkan uang, yang satunya lagi menginginkan tanah, yang mau tidak mau pasti akan dipecah tanah tadi, kemudian dijual sesuai dengan bagian masing-masing. Mudarat. Ya, lebih baik kalau ya ada anggota keluarga meninggal maka dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Jadi itu di apa sisi daripada apa? Kecocokan, mencocokkan antara larangan dengan apa? Tindakan Nabi. Secara larangan Nabi melarang. Dengan makna yang pertama tadi, orang mati dikuburkan di rumah. Ini larangan umum. Nah, kok Nabi berbeda dengan ucapannya? Nabi melakukan hal itu karena ada sebab yang lebih a'zham, lebih besar. Ya, sebab yang lebih besar beliau tidak dikuburkan di luar rumah. Kenapa? Takut kalau seandainya dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, masjidnya apa kuburannya akan dijadikan masjid, dan ini merupakan kejelekan yang besar daripada na'am dia dikubur di rumahnya. Berbeda dengan kita, siapa yang mau ibadai kita kalau kita mati? Ya, kemudian dia mau mencontoh Nabi dikubur juga di rumahnya kok. Kalau Nabi punya sebab, sebabnya apa? Takut kuburannya dijadikan apa? Kubu apa masjid, takut diambil barokahnya. Lah kalau kita pengen seperti Nabi, berhujah dengan perbuatan Nabi, siapa kita, siapa siapa Nabi? Gitu. Kita mati saja enggak ada yang kenal. Ya, berbeda dengan Nabi. Jadi enggak bisa kita berhujah dengan apa? Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga dalam kisah yang lain, Nabi melarang seseorang buang air kecil dengan berdiri. Ya. Melarang buang air kecil dengan berdiri. Bahkan ditanyakan kepada ibunda kaum Ummin Aisyah, apakah Nabi pernah kencing dengan berdiri? Maka beliau mengatakan, wallahi orang yang mengatakan Nabi pernah buang air kecil dengan berdiri, dia dusta. Ya, ini sesuai dengan pengetahuan beliau sebagai istrinya. Tapi dalam riwayat yang lain, diriwayatkan dari Umar bin Khattab, dia pernah naik ke apa atas rumah ya, istri apa anaknya Hafsah, kemudian pernah melihat Nabi buang air kecil dalam keadaan berdiri. Ya, dalam keadaan apa? Berdiri. Kok berbeda antara ucapan Nabi dengan perbuatannya? Terkadang hal ini adalah sebagai bentuk apa rahmah di dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang melarang dengan ucapannya, dan ini yang lebih kuat. Walaupun pada sebagian tempat terkadang Nabi menyelisih ucapannya, ini bukan berarti beliau itu tidak tahu dan na'am beliau bersengaja, tapi tidak, tapi menjelaskan kepada sebagian umatnya terkadang boleh. Ya, terkadang hal itu boleh kalau seandainya ada sebab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau buang air kecil dengan berdiri. Maksudnya apa? Larangan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian kencing dengan berdiri, itu karahatu tanzih, sekedar untuk mensucikan. Kenapa? Karena seseorang itu kalau buang air kecil dengan berdiri, ini layak aman, tidak aman akan apa? Kena pancaran dari air yang tertumpah dari air kencingnya, sehingga apa akan menodai, menajisi pakaiannya tadi. Laki-laki perempuan sama. Ya. Terkadang juga boleh seseorang melakukannya dengan berdiri kalau seandainya dia yakin percikan-percikan air tadi apa aman, tidak akan menimpa pakaiannya. Ya, thayyib. Jadi bukan menyelisihi ucapannya, tetapi Nabi menjelaskan ucapannya. Ya, tidak kemudian kita katakan dengan Nabi itu jarkoni, mau ngajar tapi enggak mau ya mengamalkan, enggak mau ngelakoni, tidak. Tapi ini menjelaskan berbeda dengan yang lain selain daripada Nabi. Terkadang ucapannya A, perbuatannya B. Ya, tetapi hal itu juga kita wajarkan, mereka itu manusia dan bukan maksum. Ya, tidak semua yang menjadi dai itu harus maksum. Ya, tidak boleh terjatuh ke dalam kesalahan lah. Ya, barang siapa yang mensyaratkan kalau memberi nasihat itu harus orang maksum, orang enggak ada yang mau memberi nasihat. Tidak ada orang yang maksum. Pasti seorang terjatuh ke dalam apa? Kesalahan atau perbuatan maksiat. Tetapi orang yang baik itu bukan orang yang suci, tetapi orang yang ketika salah dia mau mengakui dan bertaubat, itulah orang yang baik. Jadi paham yang kita sampaikan tadi, makna hadis tadi, jangan kalian jadikan kuburan rumah kalian seperti kuburan. Maknanya dua. Jangan engkau kuburkan orang mati di rumahmu, jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan dalam artian maknanya. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, satu daripada kutubus sittah, marja'nya kaum muslimin, sumbernya kaum muslimin. Di samping Bukhari Muslim, di sana ada kitab yang lain yang menjadi rujukan kaum muslimin, tetapi enggak disyaratkan kesahihannya, kecuali Bukhari Muslim. Setiap hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim pasti sahih. Ini hukum asalnya. Beda kalau selain keduanya, Sunan apa? Sunan Baihaqi atau Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, ini semuanya enggak disyaratkan kesahihannya. Yang selain dikeluarkan dari Bukhari Muslim, dilihat dulu apakah ini sahih atau dhaif. Kalau dhaif maka tinggalkan, kalau sahih maka apa? Amalkan. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan, dengan sanad membawa khabarnya semuanya ya diterima, yang semuanya terpercaya. Ini hukum sebuah hadis, di mana hadis terkadang ada yang lemah yang harus kita tinggalkan, terkadang ada yang sahih yang harus kita apa? Amalkan. Jangan mentang-mentang hadis, yang penting hadis ya, tidak boleh. Karena banyak setelah sepeninggalnya para sahabat, para tabi'in, hadis yang didustakan, hadis yang dipalsukan. Ya, seperti hadis utrubul ilma walau utrubul ilma, maknanya apa? Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Apa yang kita ambil dari negeri Cina? Ya, ilasin. Walau ilasin. Ya, cari ilmu walaupun ke negeri Cina. Ya, mau cari apa kita di Cina? Baik. Banyak hadis yang dipalsukan. Demikian juga apa? Dulu waktu zamannya perkembangan mazhab, ya, mazhab yang empat, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, karena saking fanatik buta, ya fanatik sampai fanatik gila, bukan buta lagi, sebagian pengikut-pengikut mazhab ini membuat hadis-hadis palsu untuk menyalahkan mazhab yang lain. Di antara hadis yang palsu yang digunakan untuk menyerang di antara mazhab Syafi'i, sayati zamanun rajulun yuqalu Muhammad bin Idris wa huwa adharu minal iblis. Ya, akan datang sebuah zaman nanti seorang yang bernama Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris ini siapa? Namanya Imam Syafi'i, yang dia itu lebih berbahaya daripada iblis. Nah, kalau kita pokoknya setiap hari ini kan hadis, setiap hadis kan yang penting bagus. Ya, enggak dicek, enggak diteliti, maka kita juga akan terima hadis ini berarti siapa? Syafi'i sebagai iblis. Ya, ternyata apa, hadis tidak semua hadis itu kita terima, tapi dicek apakah ini palsu, apakah ini sahih atau ini lemah. Baik. Ini diantara daripada hukum-hukum hadis yang perlu juga untuk kita ketahui. Nanti juga akan disebutkan bagaimana yang diinginkan dengan apa yang kemarin sudah sempat ada yang menanyakan dan sudah kita jelaskan, tetapi di sini ada faedah dari ucapan para ulama bagaimana hukum ya sholat di masjid yang ada kuburannya. Yang sepakat yang tidak boleh dan haram, tidak sah sholatnya, adalah masjid yang ditanam di dalamnya, dipendam di dalam masjid tadi, satu atau lebih dari kuburan, entah di belakang, di depan, di tengah, yang selama mendamnya tadi di dalam dinding masjid, maka masjid tadi tidak sah untuk dipakai beribadah. Sholatnya tidak sah dan diulang. Atau sebuah masjid yang dibangun di tempat pemakaman. Ya, taib. Jadi bangun masjid di pemakaman itu bukan bagus. Ya, bangun masjid di tempat pekuburan itu bukan suatu yang bagus, harus dihindari. Ya, na'am, harus dihindari, tidak boleh. Hukumnya haram kita sholat di sana. Sholat di kuburan itu tidak boleh. Ya. Kalau tanah itu memang sudah tanah disiapkan untuk pekuburan, maka tidak boleh di situ bangun masjid. Nah, yang menjadi khilaf adalah kuburan yang ditanam, yang dipendam di luar bangunan masjid, tapi masih lingkungan masjid, di luar bangunan masjid. Nah, di sini diantaranya yang membolehkan adalah Syekh Muqbil rahimahullah, kemudian Syekh Utsaimin ya rahimahumullah, dan yang lainnya. Adapun dari madhab yang ana ingat, Hanafiyah ini melarang secara mutlak. Ya, Hambaliyah melarang secara mutlak. Kalau seandainya kuburan tadi ditanam, dikubur di luar dinding masjid, kalau tidak ada pembatas dinding yang lain dengan masjid, maka tidak boleh sholat di situ. Ya, ya. Yang jelas ucapan ya para ulama mengenai perkara ini tentunya kita lihat, kalau seandainya di sana ada masjid yang selamat, yang tidak ada kuburan luar tanggungan temboknya, ya walaupun ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, maka lebih selamat kita cari yang lain. Nah, terus bagaimana sholat kita di masjid itu? Hukumnya sah. Thayyib, hukumnya apa? Sah. Selama kuburan tadi di luar apa? Bangunan, bangunan masjid. Nah, ini yang ma'ruf dari kalamnya Syekh Muqbil rahimahullah dan juga kalamnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nanti kita cek lagi yang lainnya. Tapi kalau dia sholatnya tadi karena kuburan tadi, maka dikhawatirkan tidak sah sebagaimana jelas oleh Syekh Albani dalam kitabnya apa, Tahdhirus Sajid, ya, peringatan orang yang sujud di masjid yang ada kuburannya. Kalau dia sholat di masjid tadi karena kuburan yang ditanam di kiblatnya tadi, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau misalkan dia sholat di masjid kemudian dia keluar ternyata ada kuburannya di luar masjid, maka sholatnya tidak perlu diulang, besok lagi mencari masjid yang lain. Pahami ya? Baik, itu yang bisa kita sampaikan di malam hari ini, mudah-mudahan dipahami. Seakan-akan pembahasan ini berulang-ulang, tapi enggak berulang. Ini dalil yang lain dan pembahasan yang lain. Karena masih banyak pembahasan-pembahasan yang lain yang hampir semakna dengan ini, tapi beda dari sisi lafadznya. Jadi pahami? Itu hadis datang tentang masalah itu. Nah, tetapi hadisnya dhaif oleh para ulama. Hadisnya datang dari Abu Bakar As-Siddiq, ma min nabiyyin yamutu illa dufina haitsu qubida. Tidaklah ada seorang nabi yang dia meninggal melainkan akan dikuburkan di tempatnya. Ini hadis yang dhaif, didhaifkan oleh sebagian para ulama. Nah, kalaupun benar pun, nah ini adalah kekhususannya para anbiya. Kalaupun kita menghukumi hadis ini sahih misalkan, ini kekhususannya para anbiya dan kita bukan para nabi dan kita tidak boleh mencontoh mereka. Ya, tidak boleh mencontoh mereka. Alhamdulillah. Paham ya? Hadisnya ada tapi dhaif. Kalaupun sahih ala fardhi sihhatihi, ya ada yang mensahihkan, ya ini khusus bagi para nabi. Ya enggak boleh kita tiru. Baik, enggak boleh kita tiru. Saya pernah baca di kitab Islam ya. Syarat sah iman itu 40 orang ya. Iya. Dengan kemarin itu waktu saya di PT itu kan ada musola. Jadi musola itu untuk sholat Jumat. Termasuk sholat Jumat. Kurang dari 40 itu gimana? Tentang masalah sholat Jumat ini banyak terjadi silang pendapat dari kalangan para ulama. Di antara yang mengatakan sholat Jumat itu harus 40 orang, itu di antaranya madhab Syafi'i. Madhabnya Imam Syafi'i. Adapun madhabnya imam yang lain dan yang lebih kuat, tidak disyaratkan 40 orang. Tidak disyaratkan 40 orang. Yang penting ada khatib, yang penting ada makmum, Jumatnya sah. Nah, kalau kita harus mensyaratkan 40 orang, yang namanya orang itu kan beda-beda. Ada yang sadar dengan Islam, sadar dengan ibadah, ada yang enggak sadar. Ya, nah, kalau kita harus mempersyaratkan seperti itu berat tentunya. Ya, sementara keadaan daerah itu beda-beda. Keadaan setiap daerah itu beda-beda. Ada yang semangat dalam beragama, ada yang tidak semangat dalam beragama. Yang lebih ekstrim lagi, walaupun terjadi perselisihan ya dari kalangan para ulama, bahwasanya tidak sah ta'addudul Jum'ah, terbilangnya sholat Jum'at. Misalkan di seberang kali situ sudah ada Jumat, seberang kali sini ada Jumat, enggak sah keduanya. Yang takbir duluan yang sah, yang belakangan tidak sah. Ya, sehingga mereka memberikan apa? Solusi. Berarti apa? Kita harus sholat duhur setelah sholat Jumat. Kenapa? Karena dikhawatirkan sholat Jumat yang kita lakukan ini tidak sah. Kenapa? Barangkali takbir yang dilakukan tadi dahulua, lebih dahulu masjid yang seberang sana. Akhirnya disyariatkan apa? Sholat duhur setelah sholat Jumat. Yang seberang sana juga para guraku juga, jangan-jangan yang sini yang duluan. Kita juga harus sholat apa? Duhur. Nah, sementara sholat Jumat itu adalah pengganti sholat apa? Duhur. Lantas apa gunanya Jumatan tadi kalau dia anggap gak sah? Nah, ini juga lebih ekstrim lagi. Ada yang masih seperti itu dan kita ingkari. Kalau sudah Jumat, Jumat. Ya, gak bisa kemudian kita kok sholat duhur lagi. Wah, biar mantep, gak mantep. Yang bagaimana yang diinginkan? Ya, lebih mantep lagi sholat. Jumat itu yang melarang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i aja yang melarang. Yang gimana? Yang dari sahnya Jumat 40 berarti yang gak boleh adalah yang berpendapat mensyaratkan sholat Jumat itu adalah 40 orang Imam Syafi'i. Yang lainnya beda-beda syaratnya. Beda-beda. Seperti itu. Dan bukan berarti kemudian mereka itu benar semua. Tentunya setelah kita tengok apa yang menjadi dasar mereka dalam berkata, itulah yang kita ambil. Nah, seperti itu. Kenapa Imam Syafi'i dasarnya seperti itu? Mungkin ketika itu beliau setelah mengoreksi, mengecek pada masa Nabi, ternyata setiap melakukan sholat Jumat lebih dari 40. Nah, sehingga apa? Mungkin Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya sholat Jumat itu harus lebih dari 40. Yang lain mungkin berpendapat enggak ada nas. Kalau seandainya seperti ini itu ada nasnya, Nabi enggak akan diam. Masalahnya ini sholat Jumat yang mempengaruhi sah atau tidaknya sholat Jumat. Kalau seandainya seperti ini diwakilkan kepada ijtihad kita masing-masing, agama ini apa berat? Ya, kalau seandainya itu benar ucapan itu, Nabi tidak akan pernah meninggalkan sesuatu yang harus dilakukan oleh umatnya. Pasti ada hadis. Kalau seandainya sholat Jumat kurang dari 40, maka tidak sah. Pasti ada hadisnya. Soalnya ini perkara yang riskan sifatnya, perkara yang sangat penting, perkara ini berat. Apakah diwakilkan kepada selain daripada Nabi? Tidak. Ini namanya apa? Pendapat. Apa yang disebut dengan madhab itu? Madhab itu sebuah pendapat ketika tidak ada nas. Zaman dulu ketika yang terkenal hanya 4 madhab, karena mereka ini yang paling besar pondoknya. Sebagian mereka mengatakan yang paling besar muridnya. Yang lain masih banyak selain daripada mereka yang gak kalah pinternya. Tetapi kok enggak terkenal mereka? Karena sebagian mereka muridnya sedikit. Mereka enggak punya tempat untuk mengembangkan ilmunya, sehingga enggak ada yang membawa pendapatnya. Nah, sehingga yang terkenal cuma 4 madhab ini. Ya, yang seandainya keempat madhab ini cocok dengan al-haq, kita ambil. Yang enggak cocok, kita buang. Ya, enggak boleh kita fanatik dengan saya Syafi'i, saya Hambali, ya, saya Hanafi, saya Maliki. Lah, enggak boleh. Nah, sholat duhur. Sholat, kalau ketinggalan sholat Jumat maka sholat duhur. Ada Jumat. Jadi misalkan kita itu sholat Jumat, rakaat kedua kita batal. Kita wudhu, masuk ke masjid, sudah selesai Jumatnya, sholatnya duhur. Bukan sholat dua rakaat. Perempuan juga? Oh, perempuan enggak. Iya, duhur. Perempuan duhur. Kan dosen yang pertanyaan dari yang bilang 40 orang. Apa ada sebuah kias dengan menggunakan angka 40 itu menjadi sampai, atau bersebut bagaimana ketika Rasulullah hijrah membuka Jumat di Madinah? Iya. Ana tidak tahu beliau pengambilan ada kitabnya, ada, cuma Ana nggak begitu mendetail dalam membacanya. Cuma yang terkenal pendapat 40 ini Imam Syafi'i, cuman beliau pengambilan dasarnya itu dari mana? Saya tidak tahu. Yang kita katakan mungkin karena Imam Syafi'i melakukan sabar. Sabar itu penelitian. Ya dari mulai awal sampai ya sampai akhir wafatnya beliau itu mungkin diriwayatkan lebih ya sekitar lebih dari 40 sahabat itu yang ikut Jumat bersama Nabi, atau mungkin dikiaskan dengan yang lain yang kias yang tidak ada dalil yang jelas itu tidak bisa diilzamkan kepada orang lain, karena kias itu seperti bangkai. Ya, kias itu bangkai. Apa hukum bangkai? Haram. Tidak boleh kita mengkiaskan sementara ada nas ya yang jelas. Maka dikatakan Imam Syafi'i sendiri mengatakan al-qiyas kal-maitah. Qiyas itu seperti bangkai yang tidak boleh yusoru ilaiha, tidak boleh seseorang memakannya, tidak boleh seseorang memakainya illa inda faqdi dalil, kecuali tidak ada sama sekali dalil. Ya. Dan semua dalam masalah qiyas punya kaidah masing-masing. Ya. Punya kaidah masing-masing sampai maka menjadi sekian madhab ini karena setiap imam punya kaidah masing-masing. Imam Syafi'i ketika enggak ada dalil punya kaidah untuk mencetuskan sebuah pendapat. Imam Malik juga sama punya kaidah ketika tidak ada dalil sehingga berbeda-beda. Nah, dari sekian madhab ini yang ketika mereka mengatakan ini A, ini B, ini C, ini D misalkan, nah kita seleksi lagi mana dari keempat pendapat dari empat madhab ini yang lebih cocok dengan kebenaran. Itulah yang kita ambil. Seperti itu. Imam Syafi'i sendiri enggak memerintahkan kita untuk bertaklid. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Nah, karena ini ibadah dan mana ibadah itu landasannya adalah dalil. Nah, kita boleh berpendapat ketika tidak ada dalil. Wallahu taala alam shawab. Adapun sumber dasar beliau mengambil keputusan syarat Jumat ini 40, mungkin nanti kita bisa sampaikan kalau kita sudah koreksi lebih lanjut. Wallahu taala alam shawab.